Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari atau membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-18, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Kita masuk pada nas yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Akhrajahu. Berkata al-musannif rahimallah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tutruni, janganlah kalian melampaui dalam memujiku, melampaui batas dalam menyanjungku, sebagaimana kaum Nasara telah melampaui batas dalam menyanjung dan memuji Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah, yakni tentang diriku, hamba Allah dan utusannya. Akhrajahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala syarih qawluhu an Umar, berkata syarih rahimahullah dalam hadis disebutkan dari Umar, huwa ibn al-Khattab ibn Nufail binun wafa musaghara al-Adawi. Beliau adalah Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Adawi, amirul mu'minin wa afdalus sahabati ba'da Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Waliyal khilafata 10 sinin wa nisfan. Beliau memegang kepemimpinan khilafah selama 10.5 tahun. Famtala'atid dunya adlan, dan dunia ini dipenuhi dengan keadilan. Wa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra wa Kaisar, dan dibuka, diberikan kemenangan di hari-hari beliau menjadi khalifah, kerajaan yang dimiliki oleh Kisra dan Kaisar. Kisra untuk raja-raja di Persia, Kaisar untuk yang di Romawi. Wastushhida fi Dzil Hijjah sanata 23, beliau meninggal sebagai syahid di bulan Dzul Hijjah tahun 23 Hijriah. Tahun ke-23 Hijriah. Naam. Qauluhu la tatruni kama atratin Nasara ibna Maryam, dalam hadis disebutkan janganlah kalian al-itrah, la tatruni al-itrah mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fi. Itrah adalah melampaui batas dalam memuji dan berdusta padanya. Ya. Terlalu berlebihan dalam memuji dan menyanjung. Qalahu Abu Su'adat, ini dikatakan oleh Abu Su'adat Ibnu Athir, Ibnu Athir rahimahullah. Wa qala ghairuhu, yang lain mengatakan ai la tamdahuni bil batil wala tujawizul hadda fi madhi. Yang lain mengatakan maknanya adalah jangan kalian memujiku secara batil dan jangan kalian melampaui batas dalam menyanjungku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling afdol, bahkan manusia yang paling afdol, melarang umat ini untuk berlebihan dalam menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melarang untuk menyerupai kaum Nasara, karena kaum Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam, berbanding terbalik dengan kaum Yahudi yang merendahkan dan menghinakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini untuk mengikuti mereka, mengikuti seperti yang mereka perbuat. Qauluhu innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Aila tamdahuni fataghallu fi madhi, yakni jangan kalian menyanjungku lalu kalian bersikap ghulu dalam memujiku. Kama ghallatin nasara fi Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana kaum Nasara telah bersikap ghulu dalam menyanjung Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, sampai mengatakan Nabi Allah Isa anak Allah. Naam. Ya, bahkan mengatakan dialah Allah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an ucapan-ucapan tersebut sebagai ucapan-ucapan kekafiran. Laqad kafara alladziina qalu. Naam. Innallaha innallaha huwa thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dari tiga. Di ayat yang lain telah kafir orang yang mengatakan ya bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Di tempat yang lain Allah nyatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa ya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Fadda'u fihi al-ilahiyyata, di mana mereka menyatakan mengklaim bahwa Nabi Allah Isa sebagai ilah. Wa innama ana abdun, sesungguhnya aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang hamba. Ya'ni fasifuni bidzalika kama wasafani ya rabbi, wasafani rabbi. sifatilah diriku seperti itu, sebagaimana yang Rabbku telah mensifatkan diriku. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, maka ucapkanlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Ya. Nah, dan itu nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, hamba yakni yang tidak disembah. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Naam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Segala puji milik Allah. Maha suci Allah yang telah asra, telah memperjalankan di waktu malam. Asra itu memperjalankan di waktu malam. Naam. Memperjalankan di waktu malam hambaku. Ya. Hambanya abdihi, asra bi abdihi lailan, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam ayat bi abdihi, maha suci Allah, maha suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Nah, dan ayat yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya, telah menurunkan al-furqan, ya, nama bagi Al-Qur'an, wahyu, ya, kepada hambanya agar ia menjadi seorang yang memberikan peringatan kepada manusia, pada alamin. Fa'abal musyrikuna illa mukhalafata amrihi wartikaba nahyihi. Orang-orang yang melakukan kesyirikan enggan dari mengikuti hal itu, kecuali mereka menyelisihi perintahnya dan mengerjakan larangannya. Fa'adzamuhu bima nahahum anhu. Lalu mereka mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang mereka telah dilarang, yang Allah telah melarang mereka. Wa hadzarahum minhu, dan telah memberikan peringatan kepada mereka dari melakukan hal itu. Berlebihan, ya, sampai ada yang mengatakan ya berbagai bentuk, bahwa seperti misalkan dunia ini tercipta karena nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghulu, berlebih-lebihan. Nah. Wa naqadhuhu a'zama munaqadatin wa dhahau an-nasara fi ghuluwihim wa syirkihim. Mereka menentang beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penentangan yang besar dan menandingi kaum Nasara dalam ghulunya mereka dan kesyirikan yang mereka perbuat. Wa waqa'u fil mahdzur, dan mereka terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jara minhum minal ghuluwi wasyirki syi'ran wa nasran ma yatulu 'adduhu, dan terjadi dari mereka berbagai ghulu, berbagai bentuk kesyirikan, baik syi'ran wa nasran, baik dalam bentuk syair, bait-bait syair yang dibuat, atau ucapan-ucapan yang dilontarkan, yang dikatakan. Nah, berbagai bentuk ghulu. Wa waqa'u fina wa sannafu fihi musannafat, bahkan mereka menulis berbagai karya tulis. Subhanallah. Berarti ini tanbih bagi ahlus sunnah, bagi salafiyin, orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersemangat. Nah, bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersemangat dalam menyebarkannya. Haula mereka tidak tinggal diam. Naam, dan sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka, ya. Naam. Telah berlalu umat-umat terdahulu, ya. Umat-umat yang menentang Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam dan yang lainnya. Selain mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka juga mengajak orang lain. Naam, la tadzurunna waddan wala waswa'an wala ya'um. La tadzurunna waddan wala waswa'an wala ya'utha wa ya'uka wa nasra. Naam. Mereka melakukan kesyirikan, lalu mereka kemudian mengajak orang, nah, untuk tetap berada kokoh di atasnya, seperti itu. Berarti Ahlussunnah harus semangat dalam menuntut ilmu, dan itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampaikan itu wahyu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti ayat ini menjelaskan para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu ini. Mereka orang-orang yang sangat mementingkan dan peduli dengan ilmu. Mereka orang-orang yang sangat memberikan perhatian dengan ilmu dan memberikan perhatian dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu kepada siapapun yang dia mampu. Menyampaikan itu tidak mesti harus dengan di mimbar seperti ini, di majelis seperti ini. Apa yang dia mampu. Nah, dia mampu dengan muhadarah, dia mampu dengan dalam khutbah Jumat, dia mampu dengan tulisan, dia mampu menjadi seorang mudarris untuk mengajari anak-anak, dia daros, dia mengajar, dia menyampaikan, itu pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabar dia seperti itu. Dia tahu bahwa itu merupakan sebuah kewajiban. Sebuah perkara yang akan menyelamatkan dia dari kerugian. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia tahu itu merupakan tugas yang Allah perintahkan dirinya untuk menjalankannya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua kita, semua ahlus sunnah yang mengikuti, yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Masing-masing memiliki tanggung jawab, memiliki beban yang dia pikul untuk dia sempurnakan, untuk dia jalankan. Nah, lihat, wasannafu fihi musannafat, mereka membuat berbagai karya, berbagai tulisan untuk menyebarkan perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, maka ahlus sunnah tidak boleh hilang semangatnya, tidak boleh berkurang semangatnya. Nah, semakin hari harus semakin bertambah. Nah, qala rahimahullah wa qad dzakara syekhul Islam an ba'd ahli zamani annahu ja'annahu annahu jawaza al-istighatsata bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yastaghatsu fihi billah. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sebagian penduduk di zamannya, di zaman beliau, ada mereka yang membolehkan untuk beristighatsah, meminta pertolongan yang sifatnya mendesak dan segera, namun memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. pada seluruh perkara yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka boleh. Kalau minta kepada Allah SWT dengan berbagai bentuknya, maka demikian pula boleh meminta kepada Nabi SAW dengan berbagai alasan-alasan yang lemah. Berbagai alasan-alasan yang lemah. Nah, ini juga Ahlus Sunnah harus pelajari. Adillatuhum, dalilnya mereka, di antaranya ada kitab Kutaib ringkas setelah pelajaran Al-Usul Thalatha, itu yang disilakan dengan Al-Qawaidul Arba, Qawaid empat, Qawaidul Arba. Itu penting menjadi prinsip dan dasar ya dalam mengungkap berbagai syubhat yang mereka miliki. Salah satu dalil yang mereka gunakan adalah, coba perhatikan, bahwa Rasulullah SAW mampu mendengarkan ucapan orang-orang yang meminta kepadanya, mampu meminta mendengarkan ucapan ya orang-orang yang meminta kepadanya dengan dalil-dalil ya. Nah, ada yang lemah, ada yang diputar ya dari tujuannya. Nah, diumumkan sesuatu yang khusus. Nah, seperti misalnya salam disampaikan kepada Nabi SAW, salawat. Ya, dalil-dalil yang sahih, ya, diantaranya. Tetapi makna yang khusus dibawa kepada makna yang umum. Nah, dalil-dalil yang bukan pada tempatnya. Karena seorang yang hidup, ya, itu memiliki alam yang berbeda dengan seorang yang telah meninggal. Allah nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tusmi'ul mauta." Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu memperdengarkan sesuatu kepada orang yang telah mati. Bicara kemudian orang yang meninggal itu mendengarkan, Allah nyatakan engkau tidak akan mampu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian-kejadian yang khusus, itu hal-hal yang khusus sifatnya. Seperti dalam perang Badar misalkan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil tokoh-tokoh musyrikin yang mati, yang dikuburkan di sumur Badar, ya. Lalu kemudian menyeru nama-nama mereka. Para sahabat mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, mereka telah jadi bangkai, telah mati." Nabi SAW menyatakan bahwa tidaklah mereka mendengarkan ucapanku kecuali seperti apa yang kalian dengarkan dariku, yakni Allah yang memperdengarkan kepada mereka. Itu kejadian kondisi yang khusus saat itu. Secara umum seorang yang hidup tidak bisa memberikan memperdengarkan sesuatu di masa hidupnya kepada orang yang telah meninggal karena alamnya berbeda. Nah, permintaan itu hanya dibolehkan dengan syarat hayyun, hadirun, qadirun. Ini tiga syarat permintaan. Permintaan itu akan boleh kalau terpenuhi tiga syarat ini. Seorang meminta kepada orang lain kalau hayyun, sama-sama hidup, ya. Nah, kalau satu meninggal, satunya hidup, tidak teranggap. Hidup ini bisa hidup di dunia, sama-sama hidup di dunia, atau hidup di akhirat, sama-sama hidup di akhirat, ya. Seperti permintaan manusia kepada para nabi untuk meminta kepada Allah agar ditegakkan faslul qadha, ya. Nah, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama-sama hidup di akhirat, ya. Kalau yang satu hidup yang satu mati, beda alam, tidak bisa. Kemudian hadirun, sama-sama hadir. Salah satu tidak gaib, sama-sama hidup tapi satunya gaib, tidak lewat telepon, tidak ada hubungan yang bisa menghubungkan, kemudian dia menyeru memanggil, ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian qadirun, mampu memberikan apa yang dia minta. Nah, ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, seperti itu ya. Nah, Maka Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sebagian orang di zaman beliau itu membolehkan untuk beristighatsah kepada Rasul dengan berbagai permintaan yang seseorang minta kepada Allah. Wa sannafa fi dzalika musannafan, dan ia membuat karya tulis dalam hal itu. Membuat karya ini itu menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin ya mentransfer, memindahkan apa yang dia ketahui kepada orang lain, dan benar-benar menunjukkan tekad kuatnya, bukan sekedar omongan. Kalau omongan ini banyak orang yang bisa ngomong walaupun tidak memiliki dasar, tidak memiliki, yang penting modal berani saja bicara sembarangan. Nah, ini dia menulis, berarti menunjukkan dia siap dengan apa yang dia hendak sebarkan tadi. Ya. Nah. Raddahu Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam rahimahullah membantahnya. Ya. Nah, ada karya beliau rahimahullah berjudul Ar-Raddu 'alal Bakri. Bantahan terhadap Bakri. Waradduhu mawjudun bihamdillah, dan bantahan beliau itu ada alhamdulillah tercetak. Wa yaqul innahu ya'lamu mafatihal ghaibi allati la ya'lamuha illallah, dan dia juga mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui kunci-kunci perkara ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tahu menurut dia, ya. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Naam. Lau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, lau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, lastaksartu minal khair wa ma masani su. Aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku satu kejelekan pun. Kenapa? Karena tahu ghaib. Oh, enggak boleh lewat situ, karena nanti musibah akan turun di situ. Nah. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Oleh karena itu, beliau tertimpa beberapa musibah. Ya. Beliau memakan daging yang diberikan, dihadiahkan oleh seorang Yahudiyah. Ya. Dalam kondisi daging itu telah dibumbui racun. Beliau tidak tahu. Beliau sempat memakannya. Kemudian baru diberitakan, diwahyukan kepada beliau Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada beliau itu ada racunnya. Sebagian sahabat sudah terlanjur makan, ada yang meninggal. Beliau tidak tahu perkara gaib. Di perang Uhud, gigi seri beliau sampai patah, kena senjata yang masuk, panah yang masuk. 6. Mighfar, tahu mighfar? Helm baja, helm besi. Ketika dipakai dalam peperangan, begitu dahsyatnya serangan itu sampai helm besinya masuk, menusuk ke wajnata, ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besi ya dipakai sebagai penghalang, tipis, harus tipis karena enggak bisa tebal agar bisa bergerak leluasa. Begitu kerasnya hantaman tombak atau pedang ke arah kepala, itu sampai besi itu sampai masuk, sobek, pecah, kemudian masuk mengenai pipi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud tadi. Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Wa dzakara anhum asya'u min hadzal namat, dan beliau menyebutkan dari mereka ini berbagai hal yang semisal ini, an-namat, semisal yang satu tipe, satu pola. Na'udzubillahi min amal basirah, kita berlindung kepada Allah dari buta penglihatan hati. Wa qad istuhira fi nadhmil busiri, dan telah masyhur dalam bait syairnya Al-Busiri, Busiri Al-Busiri, itu memiliki bait syair qasidah, qasburda, qasidah yang di sebagian tempat itu dibaca, bahkan ada yang dibaca di masjid. Nasallallahu alaihi wasallam. Berisi bait-bait puji-pujian menurut mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disanjung, dipuji, tapi melampaui batas. Sampai pada tingkatan menempatkan beliau bukan pada tempat yang seharusnya, seperti disebutkan di sini. Di mana dalam salah satu bait syairnya, kalau sebagian cetakan itu menyebutkan bait syair ini bait syair yang ke-152. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil haditil amami. Wahai makhluk yang paling mulia. Coba lihat makhluk yang paling mulia. Siapa yang dimaksud? Nabi SAW. Intinya makhluk yang dimaksud. Aku tidak memiliki seseorang yang aku berlindung dengannya selain engkau ketika menimpa musibah yang menyeluruh, ya, yang menimpa bumi. Subhanallah. Jadi berlindung diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada makhluk yang paling mulia, yang seharusnya dia berlindung kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Di bait syair yang lain disebutkan, fa inna min judika dunya wa madarataha wa fa inna min judika dunya wa darwataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, dan sesungguhnya termasuk kedermawananmu, masih kembali kepada khitab yang sama kepada akramul khalqi, itu adalah dunia dan dorohnya, ya, pasangannya, doroh, yakni akhirat, dunia dan akhirat. Maksudnya termasuk dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya dunia dan adanya akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu tercipta, terbuat, diciptakan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hulu. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam, dan termasuk ilmumu ilmu lauhi wal qalam, ilmu lauhul mahfud, apa yang dicatat oleh pena ketika Allah perintahkan, ketika Allah ciptakan pena, kemudian Allah perintahkan uktub, pena mengatakan madza aktub, apa yang aku tulis. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, uktub maqadira kulli syai, catatlah takdir segala sesuatu di dunia ini sampai hari kiamat. Catatlah. Subhanallah. Bait syair ini menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu itu. Padahal Allah telah nyatakan dalam Al-Qur'an penafiannya. Ya. Naam. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa hu. Milik Allah lah, di sisinya lah ilmu-ilmu al-ghaib, mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib tadi kecuali Allah semata. Ya. Nah, apa yang diketahui, apa yang apa yang disampaikan, diketahui oleh Nabi SAW, itu wahyu yang Allah berikan, itu pun tidak seluruhnya, sebagian yang Allah kehendaki untuk Allah beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian saja itu Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan. Ya. Nah. Contoh hadis yang masyhur dalam riwayat Ibnu Majah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan baina yaday sa'ah mashun wa khadfun wa qadfun, di hadapan hari kiamat nanti, salah satu tanda hari kiamat nanti itu ketika terjadi tiga musibah ini. Mashun, apa itu mashun? Masakha, mashun, dirubahnya bentuk rupa manusia ke bentuk rupa yang lainnya. Sebagian manusia dirubah bentuk penciptaannya, ya, ke bentuk yang lain. Sebagian. Nah, wa khasfun, khasaf. Khasfun itu ditenggelamkannya sebagian daerah ke dasar. Jadi tiba-tiba tanah itu anjlok ke bawah, ah, jatuh. Nah, ya, jatuh ke bawah. Wa qadfun, qadfun itu dilempar. Dilemparnya manusia muka bumi ini, di muka bumi ini dengan sesuatu dari atas selain air, ya, sehingga bisa mengenai mereka atau mengenai rumah mereka. Nah, sebagai peringatan atau hukuman. Tiba-tiba ada benda keras jatuh dari atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yadi sa'ah maskhun wa khadfun wa qadfun. Di hadapan hari kiamat nanti, itu akan muncul nanti. Di hadapan hari kiamat akan muncul tiga musibah besar ini. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Yang menunjukkan tanda akan datangnya hari kiamat, semakin dekatnya. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Fi hadhil ummah qadfun wa maskhun wa qadfun." Di umat inilah, bukan umat yang lain, di umat ini. Di umat inilah akan terjadi tiga musibah tadi. Nah, ini juga wahyu. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya, faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, mata dzaka? Ada sebagian yang bertanya, Rasulullah, kapan hal itu terjadi? Apa tandanya? Apa tandanya? Apa maksud pertanyaan apa tandanya? Maksudnya untuk bisa mengenali. Kalau dapat tanda itu, berarti itu tanda bahwa hari kiamat itu semakin dekat. Musibah-musibah tadi itu akan bermunculan, akan datang dan tiba, iya dan billah, kalau sudah ada tanda-tanda itu. Maka ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa tandanya? Apa tanda supaya dengan tanda itu kita bisa kenali bahwa musibah-musibah ini mengancam, akan turun, akan mengenai manusia? Apa tandanya? Nah, ini juga perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil qainatu wal ma'azif wa syuribatil khumur." Tandanya, yang menjadi tanda bahwa musibah-musibah besar tadi akan menimpa manusia, tandanya, "Idza dhaharatil qainatu wal ma'azif." Kalau telah bermunculan, telah muncul para penyanyi wanita dan berbagai alat musik. Dan khamar telah dikonsumsi. Khamar, segala sesuatu yang memabukkan, yang cairannya, yang padat pilnya, yang lewat suntikannya, yang lewat asapnya dengan berbagai bentuknya, itu telah dikonsumsi. Ya, khamar, khamar memabukkan. Nah, ya, subhanallah, tanda-tanda ini itu sebagai tanda kalau musibah-musibah tadi mengancam manusia. Para penyanyi wanita dan alat musik. Padahal musik itu diharamkan. Ini. Ya. Nah, anak-anak harus tahu. Nah, bahwa musik itu perkara yang diharamkan. Kalau mendengarkan sesuatu seperti itu harus ada pengingkaran, enggak boleh didengarkan. Sibukkan dengan hal yang lain. Ya, jangan malah disimak. Coba. Bagaimana? Jangan. Nabi SAW beliau menyatakan, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Mizmarun 'inda ni'matin wa rannatun 'inda musibatin. Ada dua suara terlaknat di dunia dan di akhirat. Dua suara terlaknat ini, yang terlaknat di dunia dan di akhirat ini adalah suara musik nyanyian ketika berbahagia, ketika mendapatkan kenikmatan, ketika sukacita, ya, bersukaria. Demikian pula suara ratapan ketika tertimpa musibah, meratap, niaha. Itu suara yang terlaknat. Jangan malah didengarkan, disimak, dihafal bait-bait syairnya. Bahkan kadang-kadang ditulis di buku. Ditulis di buku. Jangan. Gak boleh. Itu perkara yang terlarang. Nah. Ya. Gak boleh disimak. Nah. Seperti itu. Demikian pula wasyuribatil khumur, dikonsumsi berbagai khamar. Khamar segala sesuatu yang memabukkan dari bentuk bagaimanapun itu. Yang asapnya, yang cairannya, yang suntikannya atau pilnya. Gak boleh, kalau tahu itu memabukkan gak boleh dikonsumsi. Ya. Nah. Ya, atau yang dulu, entah tahun yang keberapa itu. Nah, modelnya kayak apa? Kayak entah apa, cuma dengar belum pernah melihat. Lem, tahu lem? Dimakan atau dihirup nggak tahu. Yang jelas itu sangat berbahaya. Nah, ya, subhanallah, kalau anak-anak ini harus menghindari. Nah, jangan coba-coba dekati yang seperti itu sangat berbahaya. Naudzubillah kalau paru-parunya hancur. Nah, sudah? Gak boleh sembarangan mengambil, meminum, menghirup. Hanya sekedar dilihat, hanya sekedar ada yang menawarkan, ada yang melihat, gak boleh. Suatu yang sangat berbahaya. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, wa syuribatil khumur, dan telah dikonsumsi berbagai khamar. Narkoba termasuk bagian dari khamar, termasuk perkara yang diharamkan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan beberapa atau sebagian kecil dari perkara gaib itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang pada asal hukumnya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Lau kuntu alamul gaib lastakhtartu minal khair. Allah perintahkan beliau SAW untuk menyampaikan ayat ini kepada manusia. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku satu kejelekan pun. Nah. Qala rahimallahu wa ma ba'dahu minal abiyat allati mabmunuha ikhlasud du'ai wal liyad war raja'i wal i'timad fi adyaqil halati wa adhamil idtirar li ghairillahi ta'ala. Dan ayat-ayat setelahnya yang kandungannya adalah memurnikan doa, meminta perlindungan, memberikan pengharapan, bersandar pada kondisi yang begitu, yang paling sulit dan kondisi yang paling terdesak, diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Ini musibah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, padahal orang-orang musyrik dahulu, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka tahu, bahkan mereka telah mengerjakan. Ketika dalam kondisi darurat, mereka hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sebutkan ayatnya. Sudah dihafal belum? Iya. Iya, yang menoleh. Iya. Hah. Iya, antum, iya. Sudah? Belum hafal? Iya, coba yang tiang, yang sandar di tiang. Iya, maju dikit. Jangan sandaran. Iya, jazakallahu khair. Nah, apa ayatnya? Gak tahu, belum hafal ya. Nah, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. ketika mereka berlayar di lautan dalam kondisi ombak yang mengancam keselamatan mereka di kapal. Nah, di ayat yang lain, ombak itu kadzulali, seperti naungan yang menaungi mereka. Kapal naungannya di atas, siap jatuh, siap menenggelamkan kapal. Mereka tahu dalam kondisi yang sangat terdesak, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya semata. Nah, itu orang-orang musyrik dahulu memberikan doa ketika dalam kondisi yang sangat genting hanya kepada Allah. Lah ini memberikan berbagai hal terkait dengan doa, meminta perlindungan, bersandar, berharap dalam kondisi-kondisi yang sangat susah, sulit, namun diberikan kepada selain Allah. Fanaqadur rasulah sallallahu alaihi wasallam bittikabi manaha anhu a'zama munaqabatin, mereka melanggar Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan apa yang beliau larang dengan pelanggaran yang besar. Wasyaqullaha wa rasula a'zama musyaqatin, dan mereka menantang Allah dan Rasulnya dengan penentangan yang besar. Wadzalika anna syaitan adhhara lahum hadha syirkal 'adzim fi qalibi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimi. Yang demikian itu disebabkan syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan yang besar ini fi qalibi, pada bentuk dan wujud kecintaan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kepadanya. Ini bungkusnya. Oh, ini memuliakan nabi. Kita enggak pantas meminta, enggak sopan meminta langsung kepada Allah, sehingga kita bertawasul kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk memuliakan nabi, karena kita cinta nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan dibungkus dengan bungkus kecintaan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adhhara lahum tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allahu bihi fi qalbi tanaqqusihi, dan mereka menampakkan, dan syaitan menampakkan kepada mereka perkara tauhid dan keikhlasan yang Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hal itu dalam wujud, dalam bentuk mengurangi kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk tidak cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam bentuk dan wujud yang negatif, yang jelek, sehingga orang-orang tidak suka keikhlasan, orang-orang tidak suka perkara tauhid, mereka lebih suka kesyirikan. Karena itu digambarkan sebagai bentuk kecintaan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, manusia tingkat apapun keimanannya, kalau ditanya kamu cinta nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sedikit saja kecintaan dalam kalbu, dia akan mengatakan iya saya cinta nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin dia enggak sholat. Dia akan mengaku, dia akan memperjuangkan itu, saya cinta nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membenci nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan menghadapinya, saya akan melawannya. Ini yang dijadikan sebagai pemanisnya, sehingga mereka akan mendukung perkara tersebut. Tapi kelanjutan ini insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Pelajaran terpenting dari apa yang kita kaji ini adalah upaya untuk menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan dakwah beliau adalah perkara yang penting yang sifatnya darurat di masa saat ini, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyebarkan dan menyampaikannya kepada manusia. Di dunia ini masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang sebenarnya menginginkan kebaikan, namun karena kebaikan ini yang terhalangi dari mereka, belum diketahui oleh mereka. Kalau mereka mengetahui kebaikan ini, niscaya mereka akan memperjuangkannya, mungkin melebihi perjuangan yang dilakukan oleh kita, atau sebagian kita, atau semua kita. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.